yang seribu bikin baju selalu wangi. Royal Saset yang seribu beli tiga gratis satu. Wangi mewah gak ada duanya, cuma Royal Saset yang punya. Wangi awet gak kemana-mana, cuma Royal Saset yang punya.